Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa ad-din. Wassalatu wassalam ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Fa ikhwati fid din rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini insyaallah ya, sebagaimana biasa di setiap malam Ahad ya, kita akan membacakan sebuah kitab yang muatan daripada kitab ini ataupun kandungan daripada kitab ini barakallahu fikum naam ya, tujuannya adalah untuk menjaga hati ya serta anggota badan ya di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terapi bagi hati ya agar kita terlepas daripada penyakit-penyakit hati, agar hati kita barakallahu fikum tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan keikhlasan. Demikian pula ya, anggota badan kita bersemangat untuk bergerak ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari lisan kita, dari anggota badan kita yang lainnya melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya barakallahu fikum agar kita menjadi manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menerima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Menerima amalannya, menerima perbuatannya, ya menerima barakallahu fikum ya apa yang bisa dia lakukan daripada amalan-amalan saleh, yaitu hanya dari orang-orang yang bertakwa. Sehingga ya kita melatih diri kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa tentunya dengan bimbingan para ulama barakallahu fikum. Nah, kitab Al-Wabil Sayyib min Kalamit Tayyib ya yang kita bacakan pada kesempatan malam hari ini ya, kita ketahui bersama ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub atau dikenal dengan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dan ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu ya, kita sudah dibawa oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala untuk ya, mentadaburi ya hadis demi hadis ya yang berkaitan tentang zikir, keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, keutamaan mengingat Allah Subhanahu wa taala, keutamaan menyebut Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum ya di dalam setiap kehidupan kita barakallahu fikum ya. Dan kita ketahui bersama barakallahu fikum naam ya, di hadis yang terakhir di mana Nabi alaihi salatu wasalam ataupun Al-Imam Al-Qayyim membawakan hadis ya di mana Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan ya la yaq'udu qaum fi majlisin yadhkuruna Allah fi illa haffat humul malaika وَخَشْيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهِ. Kata Nabi SAW, tidaklah suatu kaum duduk di sebuah majlis ya, yang mana mereka berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan majlis itu akan dikelilingi oleh para malaikat ya. Malaikat berkeliling bukan tanpa tujuan. Ya, di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya para malaikat akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan dan mendoakan orang-orang yang bermajlis dalam keadaan mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala ya, mendoakan kebaikan ya kepada ya orang yang bermajlis tersebut dalam keadaan majlisnya menghidupkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya majlis zikir itu adalah seperti ini. Yaitu majlis ya ilmu ya, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga benar-benar ya apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ini ya mengenai kita semua ya, kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga majlis kita dihadiri oleh para malaikat ya yang bersaksi ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mendoakan kita dengan doa kebaikan ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tujuan malaikat hadir di majlis zikir, barakallahu fikum. Nah, demikian pula rahmat meliputi mereka, orang-orang yang menghidupkan majlisnya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat, rahmat sangat kita butuhkan. Ya. Rahmat ya melebihi maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah yaitu di atas maghfirah. Ya, barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum apa? Seorang terkadang ya dosa-dosanya itu mungkin sulit untuk dihapuskan apabila mau ditimbang dengan kebaikan yang dilakukan. Ya, barakallahu fikum. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada dia, lalu muncullah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi rahmat adalah barakallahu fikum sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada hamba-hamba yang mungkin ya tidak mampu untuk bisa masuk ke dalam, untuk bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang dibawa olehnya. Jadi amalannya sedikit, amalan kebaikannya sangat sedikit dibandingkan dengan dosa-dosanya. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, apa yang mustahil ya bisa menjadi terwujudkan ya, disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah tercurah kepada siapa? Kepada mereka yang bermajlis. Di dalam majlis itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa nazalat alaihimus sakinah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka ketenangan. Ya, ketenangan ya di dalam kehidupannya. Ya, barakallahu fikum. Ya, ingat, ketenangan bukan berarti dicurahkan kekayaan, tidak. Ya, ketenangan akan masuk di dalamnya ya ketentraman hidup, qanaah, zuhud, ya barakallahu fikum. Naam, ya, bisa menghadapi berbagai macam problema kehidupan. Artinya dia tidak punya masalah yang begitu membebani pikirannya. Ya, barakallahu fikum. Naam. Baik urusan dia dengan pekerjaannya ataupun urusan dia dengan tetangganya, masyarakatnya. Jadi hidupnya tentram. Ya, barakallahu fikum. Ini bagi siapa? Bagi mereka yang bermajlis, barakallahu fikum. Yang mana majlisnya menghidupkan ataupun mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka ya. Naam. Ya, seperti orang-orang yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya nama orang-orang yang bermajlis ini. Ya. Allah perkenalkan mereka ya di hadapan orang-orang yang sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya siapa mereka yang di sisi Allah? Bukan ahlul nar, bukan ahlul ma'asi, ya, bukan ahlul bidah. Tapi yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala siapa? Para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ya. Naam. Inilah penghuni syurga yang orang-orang yang bertetangga dengan Allah Subhanahu wa taala, jannah. Allah sebutkan si fulan bin fulan bin fulan. Ya, disebutkan dengan kebaikan demi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga para nabi mengenalnya. Ya. Sehingga barakallahu fikum orang-orang yang siddiq ya mengenalnya. Orang para syuhada mengenalnya. Ya, barakallahu fikum. Dan orang-orang saleh yang menjadi ahlul jannah semua mengenalnya. Jadi di sana saling kenal mengenal. Ya, di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ikhwan fil din rahimakumullah. Ya, kita tentunya merindukan ataupun ingin tahu bagaimana sih Rasul alaihi salatu, ingin dekat dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, kita ingin dekat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kita ingin dekat dengan barakallahu fikum Umar bin Khattab. Kita ingin dikenal oleh para sahabat Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib dan para sahabat yang lainnya. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama kita, fulan bin fulan, ya. Diperkenalkan di hadapan semua ya orang-orang terbaik ini, penghuni syurga ini, maka begitu bangganya kita. Begitu senangnya kita. Bukankah ketika di dunia ya, misalnya kita orang yang berprestasi kemudian dipanggil ya di ke podium, naik ke podium, diberikan penghargaan, ditepuki tangan oleh semua masyarakat apa para hadirin yang hadir, Mereka sampai, ya istilahnya apa? Ya, bangkit, memberikan tepuk tangan, ya, barakallahu fikum, ya, memuji, ya. Nah, itu sudah sangat menggembirakan bagi kita. Lalu bagaimana di jannahnya Allah Subhanahu wa taala, disebut nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, ini di mana? Siapa yang bisa mendapatkan hal ini? Mereka adalah orang-orang yang bermajlis, yang di dalam majlisnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini ya khulasa ataupun kesimpulan pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum. Dan kita akan masuk kepada hadis demi hadis lagi yang akan dibawakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah berkaitan tentang zikir, ya, keutamaan zikir, barakallahu fikum. Nah, qala Imam Al-Qayyim rahimahullah taala wa fi Tirmidzi an Abdullah bin Ibn al-Bushr an Abdullah bin Busr أن رجلا قال يا رسول الله إن أبواب الخير كثيرة إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها فأخبرني بما شئت أتشبث به يا بارك الله فيكم يا ولا تكثر علي فأنسى نعم. Ya, di mana Nabi alaihissalatu wasallam seorang laki-laki berkata, bertanya kepada Nabi alaihissalatu wasallam, ya Rasulullah, ya, inna abwabal khair kathira, ya Rasulullah, sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu begitu banyak, ya, wala astati' al-qiyam bikulliha, dan aku, ya, orang yang tidak mampu untuk menegakkan semuanya, untuk melakukan beramal semua daripada pintu-pintu kebaikan tersebut. Ya. Fa akhbirni bima syi'ta atashabbathu bihi. Ya, maka khabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku apa saja yang engkau kehendaki, yang engkau inginkan, yang mana aku bisa bergantung kepadanya. Maksudnya apa? Ya Rasulullah, tolong pilihkan salah satu amalan saja, ya, yang aku bisa bergantung dengan amalan tersebut. Maksudnya apa? Yang dengan amalan itu aku lakukan secara istimrar, secara terus menerus, yang mana amalan tersebut bisa menjadikan peganganku untuk menjadi manusia yang terbaik, untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sekian pintu-pintu kebaikan. Ya, barakallahu fikum. Naam. Maka apa jawaban atau laki-laki tadi masih melanjutkan, wala tukatsir alayya fa ansa, dan jangan engkau memperbanyak, ya, atasku. Maksudnya apa? Jangan engkau pilihkan yang terlalu banyak atasku, ya, pintu-pintu kebaikan tersebut, karena aku khawatir lupa untuk mengamalkannya, lupa untuk melakukannya, ya, barakallahu fikum. Wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain, hadis yang semakna dengan ini menguatkan hadis ini, ya, kata Nabi disebutkan, inna syara'i al-islam qad kuthirat alayya, ya, afwan, inna syara'i al-islam qad kathurat alayya. Naam, ini yang benar, ya, inna syara'i al-islam qad kathurat alayya, ya, sesungguhnya, barakallahu fikum, syariat-syariat Islam itu sangat banyak, ya, atas diriku. Ini laki-laki tadi masih mengatakan, ini di riwayat yang lain, semakna dengan hadis ini, ya. Sesungguhnya syariat-syariat Islam itu sungguh ataupun begitu banyak atasku. Yaitu yang membuat aku terbebani dengan syariat-syariat itu begitu banyak. Ya. Wa ana qad kaburtu, dan aku sungguh dalam keadaan sudah apa? Berusia lanjut, aku sudah tua. Ya. Aku sudah sepuh. Tapi syariat itu begitu banyak. Ya, barakallahu fikum. Naam. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Maka beritahukanlah, khabarkanlah kepadaku wahai Rasulullah, ya, sesuatu yang aku bisa berpegang ataupun aku bergantung dengan kuat padanya. Ya, agar aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya. Kemudian jawaban Rasulullah SAW, kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah ta'ala. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, hendaklah selalu lisanmu itu basah ya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dari sekian pintu-pintu kebaikan, Allah pilihkan satu pintu untuk laki-laki tadi, yaitu lisannya harus senantiasa basah ya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat sekali lagi, yang namanya zikir bukan hanya apa? Setelah salat. Zikir setelah salat, zikir pagi dan petang, bukan ya. Membaca Al-Quran juga termasuk zikir. Zikir itu maknanya apa? Menyebut, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermajlis ilmu, menuntut ilmu, ini juga bagian zikir. Ya, menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, jadi senantiasa lisannya basah ya untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi ini, ya, rupanya zikirlah yang dipilih oleh Rasul alaihi salatu wasalam dari sekian banyak ya pintu-pintu kebaikan. Dari sini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ada tersirat faedah yang lain. Ya. Bahwasannya di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala ini begitu banyak yang namanya amalan-amalan saleh. Begitu banyak yang namanya kebaikan. Ya, maka kita ingatkan kepada mereka ya, orang-orang yang suka membuat syariat-syariat baru. Yang suka menciptakan, mengkreasikan syariat-syariat baru. Yang syariat tersebut tidak ada dari Nabi alaihi salatu wasalam. Tidak ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Maka kita ingatkan kepada mereka, ya fulan, hei, ta'al sini. Syariat Allah begitu banyak, begitu luas. Kenapa engkau menghidupkan syariat yang tidak ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wasalam? Ya. Nah, syariat Allah begitu banyak, begitu luas. Ya. Kenapa engkau membuat syariat yang baru, menghidupkan syariat yang baru? Coba fikir dengan akal yang sehat. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kita tanya lagi kepada dia, "Ya fulan, hei, ta'al ke sini." Engkau sudah menghafal zikir-zikir pagi dan petang? Ya. Engkau sudah menghafal zikir ataupun doa-doa ya ketika masuk kamar mandi, keluar kamar mandi? Ya, barakallahu fikum. Nah, ketika memakai baju, melepas pakaian, ya, barakallahu fikum. Dan doa-doa yang banyak yang lainnya. Nah, oh saya sudah hafal itu semua. Baik, kalau sudah hafal, sudahkah engkau beramal dengan hafalanmu itu? Ya. Pertanyaannya. Ya, barakallahu fikum. Begitu banyak pintu-pintu kebaikan yang datang dari Islam, kenapa harus menciptakan pintu-pintu kebaikan yang itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Fahuwa raddun. Ya, yang mana dia akan tertolak. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Maka ikhwani fi din rahimahumullah, banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini Allah memilih kita. Ya. Insyaallah taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk memahami bagaimana cara beragama yang benar. Bagaimana cara menjalankan Islam yang benar. Ya. Mengenal Islam, memperkenalkan bagaimana syariat-syariat Islam, yang mana bukan syariat Islam. Ya, barakallahu fikum. Maka ini patut disyukuri, barakallahu fikum. Mensyukurinya, sekali lagi sering kami ingatkan untuk diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian, mensyukuri nikmat hidayah ini dengan tetap senantiasa terus menuntut ilmu, terus belajar agama Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas menuntut ilmu dan istiqamah untuk mengamalkan ilmu tersebut, barakallahu fikum. Ya, ini jalan kita bersyukur kepada hidayah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi di antara syariat yang banyak, pintu-pintu kebaikan yang banyak, Allah memilih zikir kepada si laki-laki yang sudah tua tadi. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian di hadis yang lainnya disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala wa fi sahih Al-Bukhari, dan dalam sahih Al-Bukhari, an Abi Musa Al-Asy'ari, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wassalam, qala, beliau bersabda, "Mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu mithlul hayyi wal mayyit." Subhanallah. Ya. Ini hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Ya, kita simak baik-baik bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam mempermisalkan, ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, permisalan orang yang berzikir kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan orang yang tidak berzikir kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Masya Allah. Ya. Permisalannya, ya, bagaikan langit dan bumi. Ya. Orang yang gemar berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu bagaikan orang yang hidup. Orang yang tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaikan orang yang mati. Ya. Jelas, orang yang selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu hidup hatinya. Ya. Terwujudkan dengan amalan anggota badannya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mati hatinya. Ya, mati jasadnya untuk tidak mampu beramal saleh. Bergerak melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan. Barakallahu fikum. Nah, ini permisalan yang luar biasa. Ya, maka, kita tinggal memilih. Mau jadi orang yang seperti apa kita? Hidupkah atau matikah? Tentu jawabannya kita ingin mengingat seperti orang yang hidup. Hidup hatinya, hidup anggota badannya untuk apa? Untuk menjadi manusia yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Kemudian ikhwani fiddin rahiman hubullah, ya. Kalau Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan permisalan orang yang berzikir dan tidak berzikir, berzikir menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, lisannya basah dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dalam majlis ilmu, ya barakallahu fikum, baik di rumahnya, baik di tempat kerjanya, senantiasa dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena, ya, ini adalah apa? Salah satu perwujudan dari hidupnya hati. Lalu bayangkan orang yang tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lisannya tidak pernah basah dalam mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Justru dia melakukan apa? Justru dia berzikir dengan apa? Ya, bahasanya ya. Berzikir tanda kutip tentunya dengan kata-kata kotor, dengan kalimat-kalimat yang kotor. Ya, barakallahu fikum. Ini sudah terjadi ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Ya. Bahkan dulu sejak di zaman kami berkuliah, ya, itu anak muda itu senang dengan saling sapa menyapa dengan kata-kata kotor. Ya, mohon maaf ya, mohon maaf. Ya, terkadang mereka memanggil, mohon maaf ini, enjing, sini enjing. Ya. Dan situ menjawab, oh, eh bi, apa bi? Maksudnya babi. Tapi bersahabat itu, tidak tersinggung. Ya. Ini panggilan keakraban. Ya. Maka dulu kami merasa aneh, subhanallah. Ya. Walhamdulillah ya, masih ada rasa aneh. Ya. Naam. Ya. Seperti itu. Ya. Ini... Ya, saling sapa-mensapa dengan kata-kata yang tidak sepantasnya. Dan tidak hanya itu, kata-kata kotor juga bisa terjadi di majelis-majelis ghibah. Ya. Membicarakan kejelekan orang lain. Ini juga termasuk apa? Kalimat-kalimat yang kotor, yang tidak semestinya. Ghibah, membicarakan kejelekan orang lain yang memang kejelekan itu dilakukan oleh orang tersebut. Tapi kita bicarakan di belakangnya. Ini termasuk kata-kata yang tidak pantas. Ya, barakallahu fikum. Nah, seperti itulah keadaan orang yang mati. Mati hatinya, mati anggota badannya. Untuk bisa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian, ya. Al-Imam Al-Qayyim membawakan hadis yang lainnya. Ya. Wa fi sahihain, dan dalam riwayat sahihain, tentunya dalam riwayat Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau berkata, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jal, ya, atau yaqulullahi tabaraka wa taala, Allah subhanahu wa taala berfirman, berarti ini hadis qudsi, ya, barakallahu fikum. Apa kata Allah subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini? Kata Allah subhanahu wa taala, ana 'inda dhanni 'abdi bi, ya, aku ini berada pada prasangka hambaku terhadapku. Ya, masya Allah. Ya, dari sini kita meresapi sedikit kalimat yang diucapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi ini. Ya, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku ini berada, ya, barakallahu fikum, pada prasangka hambaku terhadapku. Maksudnya bagaimana? Apabila kita bersu'udzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka apa yang kita pikirkan itu daripada prasangka jelek kita kepada Allah, itu akan menimpa kita. Ya, barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyesuaikan sesuai dengan apa sangkaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ya, contoh misal, ya, seperti, ya, barakallahu fikum, ya, seorang yang sudah berusaha, ya, berniaga, tapi terus gagal, ya, barakallahu fikum, ya, padahal apa? Padahal dia, saya orang yang rajin ke majlis ta'lim, tapi kok perniagaanku selalu gagal, ya, ada apa ini? Allah, kenapa ini, ya Allah? Kenapa aku jadikan aku seperti ini, ya Allah? Ya, harusnya aku jadi saja seperti, ya, orang yang kaya di sana, dia enggak sholat, ya, enggak puasa, tapi hartanya terus berlimpah. Tapi aku orang yang rajin menuntut ilmu, rajin beribadah, ya Allah, tapi kenapa usahaku selalu engkau gagalkan, ya Allah? Subhanallah. Ini termasuk su'udzon, berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal apa? Kalau seandainya bisa jadi, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala man sukseskan perniagaannya, mengembangkan perniagaannya, mungkin dia sudah tidak ta'lim lagi. Ya. Mungkin dia sudah melupakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mungkin dia telah meninggalkan majlis ilmu. Bahkan dia meninggalkan, ya, perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, ya, kalau dia menyangka seperti itu, Allah akan, ya, jadikan dia sesuai dengan apa yang dia sangkakan. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya. Sebaliknya, apabila dia selalu berhusnudzan, berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Contoh misal tadi, ya, berniaga terus gagal, usaha apa saja sudah dicoba tapi tetap gagal. Ya, barakallahu fikum. Dia berhusnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini kafarah. Ini mungkin penggugur dosaku. Allah mengujiku dengan apa? Kegagalan demi kegagalan. Ya, Allah sedang menguji kesabaranku. Allah sedang menguji rasa syukurku kepadanya. Ya, masya Allah. Ya, dia berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan prasangka baiknya itu terus akan mendapatkan ijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan menjadi baik pula terhadap dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi Rabb yang baik pula terhadap apa yang telah dipersangkakan dari persangkaan baik tersebut. Ya, dia menyangka, mungkin ini menjadi penggugur dosa bagiku. Allah bisa saja menggugurkan, benar-benar menggugurkan dosa-dosanya. Ya, mungkin ini, barakallahu fikum, na'am, ya, agar aku menjadi manusia yang lebih bersabar lagi. Betul-betul Allah cetak dia menjadi manusia yang bersabar. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, sebaliknya tadi, dia menyangka, ya, barakallahu fikum, padahal aku, ya, sudah menuntut ilmu, aku sibuk dengan majlis ilmu, tapi apa, tapi terus usahaku gagal, lebih baik aku tinggalkan majlis ilmu. Allah berikan apa yang disangkakan. Ya. Barakallahu fikum. Ya, dilepas daripada majlis ilmu dan meninggalkan majlis ilmu, sibuk dengan perdagangannya dan belum tentu perdagangannya sukses. Ya, barakallahu fikum. Nah. Jadi itu, ya, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Ya, aku berada pada prasangka hambaku terhadapku. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa ana ma'ahu, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Ya. Dan aku bersama hambaku apabila dia mengingatku, ya, apabila dia menyebutku. Ya, barakallahu fikum. Masya Allah. Ya, ya, kebersamaan ini adalah, ya, hal yang disenangi oleh seluruh manusia. Apalagi bersama dengan orang-orang yang kita sayangi, kita cintai. Ya, kita senang bersama ayah dan ibu kita mungkin. Kita senang dengan anak dan istri kita berkumpul mungkin. Dan ini kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan seperti itu. Wa ana ma'hu, dan aku bersama hamba tersebut. Idza dzakarani, apabila dia mengingatku, barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Ya. Apabila hamba tersebut, hambaku tadi, ya, mengingatku pada dirinya, ya, dzakartuhu fi nafsi, aku pun akan mengingatnya pada diriku. Masya Allah. Ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya hamba itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hatinya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang nomor satu, yang dia kedepankan, ya, yang cintanya mengalahkan cinta makhluk-makhluk yang lainnya. Di hatinya hanya Allah. Maksudnya bagaimana? Apabila ada suatu hal, yang hal ini apabila dia lakukan, dia akan meninggalkan ketaatan kepada Allah, dia tidak melakukannya. Karena di hatinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apabila ada pilihan, ada sebuah perniagaan yang bisa menguntungkannya dengan keuntungan yang begitu besar, tapi harus ditempuh dengan cara-cara ribawiyah misalnya, maka dia tinggalkan itu. Kenapa? Di hatinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang Allah pilihlah yang dia tempuh, barakallahu fikum. Maka orang yang seperti ini, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia letakkan Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, dzakartuhu fi nafsi, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mengingatnya di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maksudnya apa? Allah akan ingat betul. Allah tidak akan melupakan kita. Allah tidak akan melupakan hamba tersebut yang selalu di dalam dirinya ada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membantunya, Allah akan menolongnya, Allah akan menyelamatkannya daripada, ya, kesusahan-kesusahan hidup, daripada, barakallahu fikum, ya, permasalahan-permasalahan hidup, dan daripada musibah-musibah dan ujian-ujian yang dihadapinya. Allah akan tolong dia apabila di hatinya, dalam dirinya ada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, wa in dzakarani fi mala'in, ya, dzakartuhu fi mala'in khair, fi mala'in khairin minhum. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila hambaku itu, hamba tersebut mengingatku, ya, fi mala'in, di keramaian. Ya, maksudnya bagaimana di keramaian? Ya. Tadi mungkin kalau di keramaian, contoh misal, ya, misalnya kita sedang di kantor dalam keadaan yang sibuk, di tempat pekerjaan kita, ya, di tempat usaha kita, ini kan suasana ramai, ada orang-orang di sekitar kita, di keramaian, ma'ruf, yakni, ya, tapi selalu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ketika teman kita, ya, bercanda dengan kita dengan candaan yang mungkin dusta, maka kita akan mengingatkan, afwan, itu kedusta, janganlah seperti itu. Ini maksud, ini mengingat Allah, ini bentuk orang ini sedang mengingat Allah. Apa? Dia menahan diri untuk tidak tercebur ke dalam kedustaan itu. Ya, barakallahu fikum. Ketika di dalam keramaian temannya ngajak, akhi, ya, ayo kita buka usaha di sana, ya. Ya. Kenapa? Ya, ya, di sana pelanggannya banyak. Pelanggannya, ya, barakallahu fikum, ya, rame pokoknya, ya. Nah, ya, tapi ya itu, ya, kita buka usahanya jangan cuma pinggir jalan, harus buka toko. Ya, tapi ya caranya, ya, kita pinjam ke bank dulu lah. Ya, nanti pasti cepat balik modal. Ya, nah, ini kan di keramaian orang-orang, ya, memberikan sebuah usulan-usulan kepada dirinya. Ini ada percakapan di keramaian, bukan di kesendirian, di keramaian. Tapi apa jawabannya? Ya. Afwan, ana enggak bisa kalau seperti itu. ya, anak enggak bisa kalau harus berurusan dengan bank. Ini tanda orang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala di keramaian, ada interaksi dengan orang yang lain. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga dia tidak terbawa, terpengaruh dengan ajakan-ajakan kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala di keramaian, dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, maka aku pun ya mengingatnya di keramaian yang lebih baik dari mereka. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala akan mengingat hamba tersebut ya, barakallahu fikum, di keramaian ya, akan menyelamatkan dia dari, barakallahu fikum, apa? Dari kesesatan-kesesatan yang dia berada di atas keramaian, lingkaran tersebut. Ya, Allah akan tolong dia. Ya, nah, ini di dunia. Dan di akhirat nanti, barakallahu fikum, tentu Allah Subhanahu wa taala akan mengingat fulan tersebut di keramaian jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah kenal dengan kita, barakallahu fikum. Nah. Ya, barakallahu fikum. Kemudian wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilai dhira'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila hamba tersebut mendekat kepadaku satu jengkal, ya, taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Satu hasta segini ya, satu hasta. Ya, barakallahu fikum. Ujung jari tengah sampai dengan siku, ini namanya satu hasta. Ya, barakallahu fikum. Nah, wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Ya, maka apabila hamba tersebut mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya ba'an, satu depa. Ya, satu depa, ujung dari ujung jari kanan sampai ujung jari kiri luasnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Apabila hamba tersebut datang kepadaku dalam keadaan berjalan, maka aku akan mendatanginya dalam keadaan berlari-lari kecil. Ya, barakallahu fikum. Jadi maksudnya, ikhwan fillah rahimakumullah, apabila hamba tersebut ya melakukan suatu kebaikan, Allah akan membalas dengan kebaikan yang lebih. Ini kesimpulan daripada makna hadis ini. Apabila kita melakukan satu kebaikan, Allah tidak membalas dengan kebaikan yang sama, tidak, tapi lebih. Ya. Kalau secara adil yang difahami oleh manusia, Pak, kalau kita mendekat kepada hamba, kalau hamba itu mendekat satu jengkal, balasannya juga satu jengkal. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah mendekat dengan satu hasta. Hamba itu mendekat satu hasta, Allah membalasnya dengan satu depa. Ya. Apabila dia mendekat dengan berjalan, Allah membalasnya mendekat kepada dirinya dengan cara berlari-lari kecil dan seterusnya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Jadi apa? Hadis ini memberikan makna kepada kita bahwasannya satu kebaikan yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan ya kebaikan yang lebih daripada satu kebaikan yang kita lakukan, barakallahu fikum. Jadi syahid daripada hadis ini apa? Ya, barakallahu fikum, kalimat wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Ya. Apabila hamba tersebut mengingatku, ya aku bersamanya. Bila dia mengingatku dalam dirinya, aku akan mengingatnya dalam diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia mengingatku dalam keramaian, Allah akan mengingatnya di dalam keramaian yang lebih baik lagi daripada mereka. Ya, barakallahu fikum. Naam. Tayyib, ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Ya, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, insyaallah taala di pertemuan yang berikutnya masih, ya ini masalah-masalah zikir masih panjang, barakallahu fikum, dan insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biiznillah taala. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.